بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita. Sekarang surat Al-Qasas ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك وتكون من المؤمنين. ونكون من المؤمنين. Wama kunta bijanibil gharbi, dan tidaklah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebelah barat. Idh qadayna ila Musa, tatkala kami menyampaikan keputusan-keputusan kepada Nabi Musa. Al-amra, keputusan-keputusan perkara atau perintah-perintah. Wama kunta minasyahidin, dan tidaklah kamu menyaksikan peristiwa itu. Artinya Allah SWT menghabarkan kepada Muhammad SAW sebagai hujjah, sebagai bukti bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Karena orang Yahudi, orang Nasara, dan orang-orang musyrik tidak percaya bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, Rasulullah menghabarkan kisah Nabi Musa mulai dari awal Itu sampai akhir. Itu di antara mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Itu yang betul-betul tahu aslinya kisah seperti ini sudah banyak yang melupakan. Ya, sudah banyak ya, dilupakan kisah yang betul-betul ya, menjadi bukti kenabian dan kerasulan Nabi Musa. Perjalanannya bagaimana? Nah, Muhammad SAW adalah hidup dari awal di tengah-tengah masyarakat yang tidak terpelajar. Ya. Akhlak baiknya ya, di masyarakat yang ditempati perkembangan Muhammad SAW ya, tidak didukung dengan bacaan-bacaan atau dengan pengetahuan-pengetahuan. Jadi tidak ada peradaban-peradaban tentang umat terdahulu. Dari mana dia tahu? Ya. Nah, dan Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Gitu. Karena itu tidak ada satu kitab pun yang dia baca karena tidak bisa membaca. Tapi tahu semuanya. Nah, di sini wa ma kunta bi janibil ghurbi idh qadayna ila Musa al-amra. Kamu wahai Muhammad SAW. Nah, tidak berada di sebelah barat. Tidak berada di sebelah barat kami tatkala kami memutuskan perintah-perintah kepada Nabi Musa. Tatkala kami menyampaikan keputusan-keputusan dan perintah-perintah pada Nabi Musa, gitu. Kamu tidak berada di sebelah barat kami. Wamakun samina syahidin, dan kamu bukanlah orang-orang yang menyaksikan. Gitu. Tidak tahu, tidak membaca, tidak belajar. Dan ini adalah buktimu sebagai utusan Allah SWT. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui berita yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul umur. Akan tetapi keadaannya adalah kami telah menciptakan beberapa generasi-generasi. Fatatawala 'alaihimul umuru, maka berlalulah dengan panjang generasi-generasi. Wa ma kunta tsawiyan fi ahli Madyana tatlu 'alaihim ayatina, dan kamu ketika itu bukan penduduk Madyan yang membacakan ayat-ayat kami. Tatkala Nabi Musa mulai berkembang, kemudian masuk ke kota dalam keadaan orang-orang itu tidak ada perhatian ketika Nabi Musa masuk ke kota. Kemudian menjumpai dua orang yang bertengkar, yang satu minta pertolongan, ditolong, ternyata musuhnya mati. Kemudian beberapa hari kemudian orang yang minta tolong tadi minta tolong lagi. Akhirnya terungkap kasusnya. Kemudian Nabi Musa itu meninggalkan kota itu, meninggalkan negeri itu ke negeri Madian. Sampai di negeri Madian ketemu orang-orang yang memberi minum ternaknya. Dan ada dua wanita yang di belakang mereka menghalau ternak-ternaknya. Kemudian itu, setelah itu ternak-ternaknya dua wanita ini diambilkan minum oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya itu dia ketemu dengan kedua orang tua wanita ini. Nah, kemudian akhirnya dia mengisahkan. Nah, kisah sampai akhirnya di Madian mengembala selama 10 tahun. Menikahi salah satu putri dari tuan yang ternaknya digembalakan ini. Kemudian akhirnya kembali dengan istrinya. Kemudian di perjalanan mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Kamu ketika itu tidak berada di Madian, wahai Muhammad SAW. Bukanlah kamu penduduk mereka yang memberi pelajaran kepada mereka membacakan ayat-ayat Allah atau yang mengetahui kisah itu. Ya. Jadi kamu sama sekali tidak tahu. Ya. Dan bahkan setelah masa itu, Allah SWT menciptakan beberapa generasi. Sehingga masa itu sudah panjang, kisah itu sudah dilupakan oleh umat manusia. Ya. Wa ma kunta tsawiyan fi ahli Madyana tatlu alaihim ayatina. Kamu tidak menjadi penduduk Madyan yang membacakan ayat-ayat kami. Walakin kunna mursilin. Akan tetapi kami, Allah SWT, mengutusmu dan memberitahumu. Nah, jadi Allah SWT lah yang menjalankan semua itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena utusan Allah maka diberitakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dibutuhkan untuk menunjukkan kerasulannya. Ya. Ini. Nah, dengan begini maka orang-orang Yahudi yang berpegang dengan Taurat yang sudah banyak berubah, dan di antara mereka masih banyak yang mengetahui seperti apa ayat-ayat yang penting yang asli dari Taurat. Nah, Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bukti kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak di zamannya, tidak membaca kisahnya, tidak tahu seperti apa ceritanya, tapi bisa cerita dengan sempurna karena diberi wahyu oleh Allah Subhanahu. Wa ma kunta bijanibit tur, dan kamu tidak berada di sisi bukit Tur. Idna dayna, dan kala kami memanggil Nabi Musa. Nah, tapi kamu kok bisa menceritakan sedemikian rupa kepada umat dari mana? Tidak ada lain kecuali diberitahu oleh Allah SWT. Walakin rahmatan min rabbik. Kamu tidak berada di sana, gitu. Sehingga kamu tidak tahu, tapi diberi rahmat oleh Allah, diberitahu oleh Allah. Nah, rahmat yang paling besar adalah wahyu Allah. Sudah sesungguhnya mendapatkan wahyu itu mendapatkan rahmat yang paling besar. Walakin rahmatan min rabbik, akan tetapi dirahmati oleh Allah, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Seperti apa peristiwa-peristiwa yang menjadi hidayah dari Allah SWT untuk umatnya ini. Apa tujuannya? Kamu dirahmati oleh Allah, maksudnya kamu diberi wahyu oleh Allah ini. Litunzira qauman. Tujuannya adalah supaya kamu memberi peringatan kepada kaum. Ma atahum min nadhir, yang mana kaum itu belum ada yang datang kepada mereka untuk memberi peringatan. Kepada orang-orang Arab yang akhirnya menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah, menyembah-menyembah berhala. Belum ada kaum yang datang kepada mereka untuk memberi peringatan. Kamu diberi rahmat oleh Allah SWT. Diberitahu semua itu oleh Allah SWT untuk membuktikan bahwa kamu utusan Allah. Tujuannya adalah supaya kamu memberi peringatan kepada mereka, karena belum ada yang datang kepada mereka memberi peringatan. Orang-orang Yahudi yang agamanya sudah banyak yang menyimpang, orang-orang Nasoro yang agamanya sudah menyimpang. Nah, belum ada yang datang memberitahu kepada mereka bahwa agamanya itu menyimpang. Nah, kamu wahai Muhammad SAW diberitahu oleh Allah SWT yang benar, apa tujuannya? Supaya memberi peringatan kepada mereka. Litunzira qauman. Ma atahum min nadhirin min qablika. Belum ada yang datang kepada mereka untuk memberi peringatan sebelummu. La'allahum yatadhakkarun, supaya mereka menjadi orang yang ingat. Walaula an tusibahum musibah bima qaddamat aydihim, Kalau musibah, maksudnya musibah di sini adalah azab Allah SWT menimpa kepada mereka akibat perbuatan mereka. Fayaqulu, lalu mereka berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan. Wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus rasul kepada kami? Fanattabi'a ayatika. Kalau kamu mengutus, kalau engkau mengutus rasul kepada kami, maka kami pasti akan ikut ayat-ayatmu. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan jadi orang-orang yang beriman. Nah, jadi kenapa Allah SWT mengutus utusannya untuk memberi peringatan pada umatnya? Gitu. Allah mengutus rasul, apa tujuannya? Rasul ini gitu, dibekali dengan berbagai macam bukti yang menunjukkan ini utusan Allah. Tidak mungkin kalau tidak rasul Allah tahu seperti itu. Tahu kisah umat-umat yang sangat lama yang tidak ada sumbernya. Dari mana kalau bukan dari Allah SWT? Nah, ini adalah bukti. Lalu rasul ini untuk apa? Untuk mengajarkan kepada umat seperti apa yang diajarkan oleh rasul terdahulu. Akhirnya ayat-ayat Allah diturunkan yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah. Gitu. Tujuannya adalah supaya untuk memberi peringatan kepada umat ini. Tujuan akhirnya apa? Supaya nanti kalau diadab oleh Allah tidak beralasan. Ya Allah, mengapa tidak engkau utus rasul lalu kami ikut ayat-ayatmu, kami beriman kepada rasulmu. Gitu. Nah, kalau sampai Allah tidak mengutus rasul, pasti alasan manusia begitu. Dan setelah diutus rasul, ketika mereka beralasan begitu, mereka diingatkan, bukankah telah datang kepadamu utusan Allah yang membacakan ayat-ayat Allah? Mereka sadar, iya sudah datang, tapi kami tidak percaya. Ya. Dilempar ke dalam neraka, ditahan oleh penjaga neraka. Bukankah telah datang rasul kepada kalian, mengingatkan kejadian seperti ini pada kalian, membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian, mengingatkan akan terjadinya kejadian seperti ini? Mereka menjawab, iya, tapi kami tidak percaya. Ya, kalau itu urusan ini. Nah, tujuan diutusnya rasul adalah untuk menegakkan hujjah Allah SWT sehingga mereka tidak bisa beralasan lagi. Ini, karena itu, siapapun orang yang tidak kembali dan tidak mengikuti ayat-ayat Allah pasti akan diazab dan nanti tidak akan bisa beralasan. Kenapa? Karena tatkala mereka ditanya, bukankah telah datang utusan kami yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian? Pasti semua akan menjawab, iya, sudah tiba, tapi kami tidak memperhatikan, atau kami tidak menerima, atau kami tidak percaya, atau kami menolak, dan berbagai macam jawaban-jawabannya. Kita baca tafsirnya. Allah Ta'ala berfirman, menyandarkan tentang bukti nyata kenabian Muhammad SAW, di mana dia mengabarkan tentang berita-berita gaib masa lalu. Seakan-akan ia menyaksikan langsung di balik peristiwa masa lalu tersebut. Padahal dia Muhammad SAW adalah seorang laki-laki yang ummi, yang tidak mampu membaca satu kitab pun. Serta tumbuh dewasa di suatu kaum yang tidak mengenal ilmu pengetahuan sedikit pun. Nah, ini Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan hidupnya tumbuh di daerah yang tidak ada atau yang tidak berkembang ilmu pengetahuan di situ. Nah, bagaimana bisa punya kesempurnaan berpikir, punya sumber ilmu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, punya kebijaksanaan yang sangat sempurna, punya keadilan yang sangat sempurna, tahu berita-berita masa lalu, tidak ada lain kecuali menunjukkan semua itu adalah berita dari Allah SWT karena dia adalah utusan Allah. Dan juga berulang-ulang kita sampaikan juga bahwa apabila orang itu mendapatkan berita dari Allah, berarti dia adalah Nabi. Apabila berita atau ayat Allah yang diberikan itu berupa syariat yang harus diajarkan, berarti dia adalah Rasul. Nah, sekarang dia tidak belajar, tidak bisa membaca, tidak hidup di lingkungan pendidikan, tahu semua itu dari mana? Dari Allah. Nah, kalau diberitahu oleh Allah, berarti dia Nabi. Isinya tidak sekedar pemberitahuan sesuatu, tapi syariat yang diperintahkan untuk diajarkan, berarti dia adalah Rasul. Ya. Allah berfirman, "Wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam, wama kunta ladaihim idh yahtasimun." Dan kamu wahai Muhammad SAW, tidaklah berada di tengah-tengah mereka tatkala mereka mengundi di antara mereka siapa yang berhak untuk merawat Maryam. Ibunya Maryam dan bapaknya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai anak ini lahir maka akan dijadikan sebagai hamba yang betul-betul mengabdi kepada Allah. Dan harapannya adalah anak laki-laki, ternyata ketika dia lahir perempuan. Akhirnya berkata, "Ya Allah, sudah bernazar seperti itu, ternyata yang lahir perempuan, walaisa zakarukal unta, padahal laki-laki itu beda dengan perempuan. Kalau perempuan nanti ada waktunya datang bulan." Nah, kalau waktunya seperti itu, pengetahuan tentang agama terdahulu itu, maka berhenti dari ibadah-ibadah yang disyariatkan. Nah, sebagaimana ibadah pokok di dalam Islam juga tidak dilakukan oleh wanita yang sedang datang bulan, misalnya sholat, misalnya puasa, menjadi seperti itu. Tapi akhirnya tetap bahwa dia itu dididik, itu dirawat. Nah, siapa yang akan menanggung kehidupannya dan merawat dengan sebaik-baiknya? Mereka undian. Rasulullah SAW belum lahir, Rasulullah tidak tahu, tapi bisa mengabarkan semuanya. Nah, akhirnya Maria mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Makanan-makanan yang ada di biliknya tidak ada yang ngantar, tidak ada, tapi datang sendiri. Tatkala Zakaria, karena akhirnya waktu undian itu yang mendapatkan itu pilihan untuk merawat Maryam adalah Nabi, adalah Nabi Zakaria. Nah, ketika masuk kemudian nanya, "Dari mana semua ini?" Itu, maka Maryam mengatakan, "Dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini Rasulullah SAW tidak menjadi saksi atas peristiwa itu. Rasulullah tidak hidup di zaman itu, tidak tahu itu, dan itu masa sudah berlalu panjang. Masa sudah berlalu sangat panjang. Kalau tahun Masehi itu dimulai dengan Nabi Isa, itu ratusan tahun yang lalu, dan Rasulullah SAW itu tidak hidup di masa itu, tapi ratusan tahun setelah itu baru hidup dan tidak menjadi orang yang belajar. Tapi kok bisa mengisahkan semua dengan benar? Dan bahkan masyarakat yang mengaku terpelajar saja sudah melupakan kisah yang seperti itu. Sudah tidak tahu lagi. Sekarang seandainya orang itu ditanya, gitu, "Bapak, sampean dulu menangi kemerdekaan ya?" "Iya." "Menangi masa penjajahan Jepang?" "Iya." "Ah, coba ceritakan." "Yang tahu bapak, saya tidak tahu." Nah, itu baru bapaknya. Baru berapa puluh tahun. Nah, ini ratusan tahun. Gitu, ratusan tahun. Bisa mengisahkan dengan sempurna. Dari mana? baca enggak, diberitahu pendahulunya juga enggak. Tiada lain kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun, dan kamu tidak berada di tengah-tengah mereka tatkala mereka bertengkar. Tatkala mereka berselisih. Loh, enggak punya suami kok hamil. Ayo. Akhirnya mereka bertengkar, akhirnya yang satu menuduh zina, yang satu macam-macam gitu. Nah, akhirnya itu terjadilah peristiwa yang terjadi dan Rasulullah tidak tahu. Lingkungannya tidak ada yang tahu, tapi bisa mengabarkan dengan sempurna. Dari mana kalau bukan dari Allah? Dan Allah berfirman dalam ayat yang sekarang kita baca ini, setelah dia mengabarkan tentang kisah Nabi Musa di awal hingga akhir, serta bagaimana permulaan dilakukan pemberitahuan wahyu dan pembicaraan Allah kepadanya, lalu Allah berfirman, wa ma kunta, itu kisah di surat Maryam, lah yang sekarang ini di surat Qasas tentang kisahnya Nabi Musa, wa ma kunta bijanibil ghorbi idh qadayna ila Musa al-amro, kamu tidak berada di sisi barat tatkala Allah SWT menetapkan perintah-perintahnya kepada Musa waktu di Bukit Tur itu. Artinya, dan tidaklah kamu wahai Muhammad SAW berada di sisi sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kami kepada Nabi Musa. Yaitu, tidaklah engkau wahai Muhammad berada di sisi bagian barat tempat di mana Allah berbicara kepada Musa alaihissalam dari pohon sebelah timur pantai Wadi tersebut. Wa ma kunta minasyahidin, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Akan tetapi Allah Ta'ala mewahyukan kepadamu agar hal tersebut menjadi dalil dan bukti yang kuat tentang sebuah masa yang telah lama waktunya, serta mereka pun telah melupakan hujah-hujah Allah dan wahyu yang diberikannya kepada para nabi terdahulu. Allah berfirman, wa ma kunta tawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina, masa yang panjang, dan tidaklah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madyan dengan membacakan ayat-ayat kami. Maksudnya sudah berlalu lama waktu itu dan kamu tidak di tengah-tengah mereka dan kamu tidak membaca kisah mereka, tapi kamu kok tahu semua gitu. Yaitu, dan tidaklah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madyan dengan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang telah mengabarkan tentang nabinya yaitu Syu'aib alaihissalam dan apa yang dikatakannya kepada mereka serta jawaban yang mereka kemukakan kepadanya. Gitu. Walakinna kunna mursilin, akan tetapi kami telah mengutus para rasul. Ya, yaitu akan tetapi kami telah memberikan wahyu kepadamu tentang peristiwa itu dan kami telah mengutusmu sebagai rasul kepada manusia sebagaimana rasul-rasul terdahulu. Wa ma kunta bijanibit turi idh nadaina, dan kamu tidak berada di dekat gunung Tur tatkala kami memanggil kepada Musa. Ya. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra. Dan tidaklah kamu wahai Muhammad berada di sisi sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Kemudian di sini dia mengabarkan dengan kaya bahasa lain yang lebih khusus, yaitu berupa kalimat seruan sebagaimana Allah berfirman, wa idh nada rabbuka Musa, ketika Rabbmu memanggil kepada Nabi Musa sebagaimana di dalam surat Asy-Syu'ara. Nah, ketika itu kamu tidak berada di sana. Walakin rahmatan min rabbika, akan tetapi sebagai rahmat dari Tuhanmu. Akan tetapi kamu diberi wahyu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Yaitu tidaklah kamu menyaksikan langsung peristiwa itu sedikit pun, akan tetapi Allah telah memberimu wahyu dan memberitahukan kepadamu sebagai rahmatnya untukmu serta untuk hamba-hambanya dengan mengutusmu kepada mereka. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. supaya kamu memberi peringatan kepada kaum yang sekali-kali belum datang kepada mereka, memberi peringatan sebelummu, agar mereka ingat. Yaitu agar mereka mengambil petunjuk dan apa yang engkau bawa kepada mereka dari Allah Taala. Maksudnya agar engkau ingat adalah agar mereka ingat, supaya kamu memberi peringatan pada mereka agar mereka ingat. Maksudnya mereka ingat jalan Allah yang benar, mereka tahu petunjuk Allah. Maksudnya agar mereka mengambil petunjuk dengan apa yang engkau bawa kepada mereka dari Allah. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqul rabbana laula arsalta ilaina rasula. Agar mereka tidak beralasan tatkala mereka diazab oleh Allah. Beralasan itu, ya Allah, mengapa tidak engkau utus rasul kepada kami dan kami ikuti rasulmu itu? Kami ikuti ayat-ayatmu. Nah, supaya tidak beralasan begitu. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan perbuatan mereka, ya Rabb kami, mengapa engkau tidak mengutus orang rasul kepada kami? Kami telah mengutusmu kepada mereka untuk menegakkan hujjah dan mematahkan alasan mereka jika azab dari Allah datang kepada mereka dengan sebab kekufuran mereka. Lalu mereka berdalih bahwa belum datang seorang rasul atau seorang pemberi peringatan sedikit pun kepada mereka. Nah, ini masuk kepada penjelasan bahwa Rasulullah SAW bisa menceritakan semua ini, padahal Rasulullah dengan Nabi Musa masanya sangat panjang. Padahal Rasulullah dengan Nabi Musa masanya sangat panjang, dan Rasulullah SAW tidak mempelajari kisah-kisah umat terdahulu karena tidak bisa membaca dan tidak belajar kepada siapapun, dan masyarakatnya sendiri juga tidak mengenal seperti itu. Bahkan yang mengaku mengikuti Nabi Musa pun sudah melupakan kisah-kisah yang benar seperti itu. Nah, tapi Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah untuk apa? Untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah utusan Allah. Dan mengingatkan kepada mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Dan supaya mereka tidak punya alasan tatkala diazab oleh Allah akibat kedurhakaan mereka. Nah, ini karena itu ulama ahli sunnah menjelaskan dengan dalil ayat seperti ini bahwa semua yang diberitakan oleh Rasulullah tentang kisah umat terdahulu itu adalah bukti kerasulan dan kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menceritakan kisahnya Adam bagaimana ketika turun dari bumi, sebabnya bagaimana. Tidak ada yang bisa menceritakan seperti itu kecuali utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, utusan Allah itu tidak belajar. Ya, tapi kok bisa? Tidak ada jalan lain kecuali itu adalah pemberitahuan Allah. Dan apabila orang itu diberitahu oleh Allah, perantaranya adalah malaikat atau langsung, berarti dia adalah nabi. Karena setiap yang diberitahu, diberi wahyu, atau wahyu itu adalah ucapan Allah. Setiap Allah berbicara kepada siapapun, maka yang diajak bicara oleh Allah itu adalah nabi. Apabila isi pembicaraannya adalah perintah, agar menyampaikan kepada umat begini-begini, berarti dia itu adalah rasul. Nah, itu. Nah, jadi semua berita tentang umat terdahulu, maka itu menunjukkan bukti kenabian Muhammad dan kerasulan Muhammad SAW. Dan yang kedua, semua berita yang menunjukkan yang akan datang itu juga merupakan bukti bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kenapa? Karena semua pemberitaan yang akan datang itu benar. Sudah, itu benar. Bagaimana yang diberitakan itu? Misal itu Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu Romawi dan Persia. Romawi itu orang-orang ahli kitab, Persia itu orang-orang Majusi. Gitu. Ghulibatir Rum, Romawi itu dikalahkan oleh Persia. Para sahabat itu merasa, loh, ahli kita mau kalah sama orang-orang Majusi. Padahal yang lebih dekat kepada kebenaran, yang lebih dekat kepada Islam adalah ahli kitab dibandingkan dengan orang-orang Majusi. Ini. Loh, kenapa begitu? Karena ada pikiran kembali kepada ayat, hanya saja ayatnya banyak yang menyimpang. Itu satu. Kalau di antara mereka ada yang ingin betul-betul belajar, itu akhirnya itu, oh ini ada kesalahan, tahu yang benar, ayat yang baru yang benar. Itu kalau orang ahli kitab. Tuhannya meskipun sudah menyekutukan Allah, masih bertuhankan Allah, masih itu di dalam banyak kesempatan berdoanya kepada Allah. Itu orang ahli kitab. Tapi kalau orang Majusi tidak mengenal Allah Taala, Tuhannya adalah api, menyembah api, menyembah matahari dan seperti itu. Nah, loh ini orang ahli kitab dan pendeta-pendeta ahli kitab zaman dulu masih banyak yang lurus dan akhirnya banyak itu dari kalangan ahli kitab yang masuk Islam, baik Yahudi maupun Nasrani itu. Nah, tapi orang Majusi itu diperangi dan dibunuh itu, dan sulit bagi mereka untuk menerima Islam. Kenapa? Karena jauhnya. Nah sekarang kalau orang Nasoro itu disentuh dengan sentuhan-sentuhan dakwah yang benar, dan orang Hindu Buddha atau orang India yang latar belakangnya adalah apa Hindu Buddha, lebih mudah orang Nasoro, lebih dekat kepada Islam orang Nasoro daripada orang seperti itu. Nah itu nah. Romawi itu ahli kitab, dan ahli kitab zaman dulu banyak yang masih bagus, tidak seperti sekarang. Ya. Karena sebagaimana orang Islam di zaman sahabat dengan orang Islam di zaman sekarang, tidak ada apa-apanya. Begitu juga di Nasoro, orang Nasoro dulu dengan orang Nasoro sekarang tidak ada apa-apanya. Orang Nasoro sekarang banyak yang dungu, tidak ngerti apa-apa. Sebagaimana orang Islam tidak ngerti Quran dan Sunnah, orang Nasoro tidak ngerti Injil itu apa isinya, apa yang tidak ngerti. Gitu. Nah, orang sahabat dulu seperti itu menilai bahwa orang-orang ahli kitab itu masih banyak yang baik. Mu'ad bin Jabal sendiri yang diutus ke Yaman di sana itu ahli kitab. Gitu. Ya, itu ahli kitab. Gitu. Dan Rasulullah SAW mengatakan al-hikmah Yamaniyah. Hikmah itu akan banyak muncul dari negeri Yaman. Siapa mereka? Sebelum Islam, awalnya mereka ahli kitab. Kenapa? Karena turun-temurun kembali kepada kitab, sehingga peradaban kembali kepada kitab itu masih sangat tinggi. Berbeda dengan yang tidak kembali kepada kitab dari awal. Seperti orang India. Dan termasuk gitu. Orang Indonesia itu awalnya gitu adalah seperti orang India, meskipun tidak sekuat orang India. Bahkan Indonesia ini gitu, dari mana agama-agama orang-orang kerajaan-kerajaan dulu sebelum datang Islam gitu, kelihatannya juga dari India. Dari mana kalau enggak dari sana, sedangkan sana lebih tua, terus sini mengikuti kiblatnya ke sana, modelnya sama. Nah karena itu akarnya sangat kuat gitu, orang Majusi. Nah orang ahli kitab kalah dengan orang Majusi. Para sahabat, gimana gitu, kok bisa kayak begini? Nah, lalu Allah menurunkan ayat Alif Lam Mim, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam ghulibatir rum, Romawi dikalahkan oleh orang-orang Majusi, tapi beberapa tahun yang akan datang, tidak lama, mereka akan bisa mengalahkan orang-orang Majusi kembali. Nah, diberitakan oleh Rasulullah seperti ini, ya, ternyata nyata, tidak lama orang-orang Romawi menang melawan orang-orang Majusi. Nah, berita tentang yang akan datang dan benar itu bukti bahwa pemberitanya adalah utusan Allah SWT. Nah, itu lagi gitu. Ketika Rasulullah SAW hijrah, disayembarakan oleh keputusan orang-orang kafir semuanya, lebih 9 kabilah, bahwa dibunuh, dan pembunuhnya Rasulullah harus dibunuh, pembunuhnya adalah 9 masing-masing wakil dari setiap kabilah, sehingga Bani Hasyim tidak bisa menuntut. Kalau menuntut, dan menuntut 9 kabilah. Bisa imbarakan, gitu. Siapa yang bisa menghadirkan akan diberi 100 unta. Gitu. Nah, dan nanti akhirnya dieksekusi oleh 9 kabilah dengan bersamaan. Nah, Suraqah bin Malik akhirnya bisa mengejar Rasulullah SAW dengan kudanya yang sangat hebat. Nah, begitu sudah dekat, kudanya jatuh. Jatuh. Tidak bisa bangun. Rasulullah SAW yang sedang dikejar untuk ditangkap, dia yang membangunkan kudanya. Akhirnya balik. Karena ingat sayembara dianya yang sangat besar, balik lagi, ngejar lagi. Begitu sudah dekat, jatuh lagi. Gitu. Rasulullah lagi yang membangunkan kudanya, akhirnya balik. Setelah yang ketiga, balik lagi, dikejar lagi, jatuh lagi yang ketiga, lalu dibangkitkan lagi kudanya oleh Rasulullah dan dikatakan, apa kamu senang kalau mahkota Persia, mahkota Romawi, kalau mahkota Romawi itu dipakaikan kepadamu, mahkotanya raja itu biasanya emas yang di kepalanya atau di dadanya, apa kamu senang ya, di kepala kalau mahkotanya, apalah kamu senang kalau mahkota Romawi itu dipakaikan kepadamu gitu. Nah, kemudian diberitakan oleh Rasulullah nanti mahkota itu akan dibagikan kepadamu. Gitu. Loh. Bagaimana? Gitu. Orang Islam nanti akan memakaikan gitu, mahkota Romawi kepadanya. Oh, jangankan Romawi yang sedemikian hebat. Orang Mekah yang hanya kekuatannya sangat kecil, hanya saja dia disukai bukan karena kekuatannya, tapi karena Ka'bah itu. Itu saja sudah mengusir ini. Terus dia ini sedang terusir dan sedang disayembarakan untuk dibunuh. Tapi nanti Islam akan memakaikan gitu, mahkota Romawi kepada kuasanya. Bagaimana ini terjadi? Gitu. Yang penting didengar dengan baik dengan ulang. Dan ternyata akhirnya Suraqah bin Malik ini gitu, akhirnya jadi orang Islam setelah Rasulullah SAW meninggal. Pemimpinnya Abu Bakar, setelah Abu Bakar meninggal, pemimpinnya adalah Umar radhiyallahu anhu khalifah, kemudian Romawi itu jatuh ke tangan Islam di zaman khalifah Umar. Suraqah tidak termasuk yang terbunuh di dalam peperangan melawan orang-orang Rum, dan akhirnya itu oleh khalifah Umar dipakaikan itu mahkota ini kepada Suraqah bin Malik. Nah, lalu dia betul-betul ingat ya, bagaimana bisa terjadi seperti ini. Dan dulu ketika ia mengejar Rasulullah SAW mau membunuhnya, ya, yang ketiga ternyata Rasulullah SAW mengatakan, apakah kamu senang kalau kami memakaikan mahkota Romawi itu bukan sembarangan. Kenapa? Karena tidak ada yang memakai mahkota raja kecuali raja di zaman raja itu. Oh ini dipakaikan ke menterinya atau enggak ada gitu. Ini adalah kehormatan yang nomor satu gitu. Tidak dipakai oleh siapapun mahkota ini. Seperti, oh ini bajuku besaran, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tidak sekedar baju ini mahkota. Nanti kalau seandainya itu rajanya itu meninggal ganti anaknya, mahkotanya itu tidak ganti. Mahkotanya itu tidak ganti, tapi itu turun. Nah, sebagaimana kerajaannya turun ke penggantinya, mahkotanya tidak turun, tidak ganti. Dan raja itu tidak seperti presiden, tidak seperti menteri. Tidak ada apa-apanya presiden di hadapan raja. Gitu. Maksudnya tidak ada apa-apanya bagaimana? Kedudukan raja itu jauh sangat tinggi gitu, yang tidak bisa dibandingkan dengan presiden yang sangat rendah. Loh kok begitu? Loh, kedudukan yang asli begitu. Buktinya mana? Presiden itu masanya habis. Gitu. Kerajaan itu kalau masih sehat tidak habis masanya. Gitu. Kalau kalah, nah, presiden itu bukan karena kalah. Tapi kalau 5 tahun, ya 5 tahun waktunya habis. Itu satu. Yang kedua, kalau presiden itu sudah mati, atau presiden itu sudah habis masanya, tidak bisa tak gantikan ke ini. Itu tidak bisa. Gitu. Kalau presiden itu gitu jelek terus mati. Gitu. Nah, coba kalau kerajaan, raja itu mati. Siapa yang ganti? Anaknya. Anaknya masih kecil, meskipun masih kecil, jadikan raja dia. Kenapa? Bukan karena ilmunya, bukan karena kekuatannya. Kenapa? Karena kedudukannya, dia pewarisnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau gitulah tidak bisa hilang, tidak bisa hilang. Satu-satunya yang bisa hilang, satu-satunya yang menghilangkan kedudukan raja itu adalah yang merebut dan yang menghancurkan peradaban kerajaan itu. Akhirnya diganti dan itu diputus sampai di situ. Nah kalau sudah begini, nanti mahkota itu bisa ganti. Oh ini mahkota dulu dimuseumkan atau dihancurkan atau siapa, gitu. Nah dia buat mahkota baru. Kenapa? Karena ini bukan raja yang dulu, ini raja baru. Nah jadi seperti itu. Nah, kalau presiden itu tidak menghaki semuanya, tapi kalau raja itu semua wilayahnya itu jadi haknya. Jadi haknya. Tinggal raja itu raja yang baik atau raja yang kejam. Jadi nanti gitu aja. Nah, itu. Nah, karena itu raja itu adalah kedudukan yang paling tinggi di dunia ini dan rajanya seluruh raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah berfirman gitu. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kamu berikan kerajaan kepada siapa yang kamu kehendaki. Nah, bahasanya mulk raja itu adalah pemilik. Gitu. Bahasanya raja itu adalah pemilik. Nah jadi seperti itu. Nah itu yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan monggo, kalau enggak ada kita subhanakallahumma bihamdika. Zaman dulu pernikahan yang diberitakan di dalam Islam itu adalah yang penting wali, anak, gitu, calon suami, gitu, wali dan di bawah wali itu bisa jadi anak, bisa jadi saudari, gitu. Yang penting perempuan itu ada walinya, mempelai juga seperti itu, gitu. Dengan 2 saksi sudah cukup. Dan di dalam Islam juga seperti itu. Ini. Kalau masalahnya adalah cara. Nah, di zaman jahiliyah itu, di zaman jahiliyah itu semakin masyarakat karena berada di bawah kekuasaan siapa yang kuat atau keluarga itu adalah menguasai bawahannya, akhirnya itu banyak hal-hal yang menyimpang, tapi menyimpang bukan merubah dari tatanan yang seperti ini. Misalnya begini, seperti apa tatanan yang salah pernikahan di zaman jahiliyah? Gitu. Apabila ada seorang laki-laki punya anak, ada laki-laki lagi punya anak perempuan, itu punya anak perempuan, kemudian sama-sama tahu, kemudian yang satu mengatakan, gitu, nikahkan anakmu denganku. Gitu. Loh, kalau kamu senang anakmu, saya juga senang anakmu. Ya udah, kalau gitu masing-masing menikahkan itu. Nah, akhirnya itu dinikahkan dengan anaknya, yang ini dinikahkan dengan anaknya. Dan itu di mata masyarakat, gitu. Siapa yang mengelak gitu, wong anak-anaknya sendiri? Itu satu. Yang kedua, masyarakat tidak menilai bahwa itu jelek apabila orang itu baik, tapi apabila itu laki-laki yang satunya itu jelek akhlaknya, maksudnya sikapnya, kemudian karena ingin mendapatkan anaknya, anak dirinya dikorbankan, nah itu, wah, oh, itu demi anaknya, merelakan anaknya diserahkan kepada orang yang jelek. Nah, jadi itu bukan karena halal dan haram gitu, seperti, nah, ketika Islam datang tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Gitu. Nah, jadi itu. Tidak bolehnya seperti itu apabila itu jadi jawaban atau jadi syarat, bahasa ulamanya jadi syarat. Iya dengan syarat, apa syaratnya? Nikahkan anakmu dengan saya. Gitu. Jadi misalnya, misalnya ada laki-laki punya anak atau punya adik atau punya wanita yang di bawahnya. Di sini ada laki-laki yang juga punya anak atau punya adik atau punya wanita yang di bawahnya. Gitu. Lalu dia mengatakan, gitu, nikahkan wanita itu denganku. Maksudnya melamar anaknya supaya anaknya dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki ini. Lalu jawabannya iya, tapi itu nikahkan dengan saya, itu kan di bawahmu, itu nih. Nah, itu adalah wali, ya. Nah, bertanya kepada walinya, wahai laki-laki, wanita itu di bawah perwalian, menikahkan dengan saya, baik itu adik atau anak atau jawabun. Kalau jawabannya itu iya dengan syarat wanita yang di bawahmu nikahkan dengan saya. Nah, kalau jawaban iya itu dengan catatan begini, itu tidak boleh di dalam Islam. Seandainya jawaban itu tidak ada di dalam Islam, itu boleh. Nah, berarti itu ajaran yang asalnya adalah benar, tapi karena itu jadi syarat seperti itu, tidak boleh. Kenapa? Hikmah yang nomor satu yang disebutkan adalah karena itu menzalimi anaknya. Kenapa? Karena seandainya dia tidak mengendaki anaknya, si laki-laki yang melamar itu, dia tidak rela kalau anaknya dinikah dengan laki-laki itu. A sama si B. Ketika si B menjawab, iya, tapi anakmu nikahkan dengan saya. Berkata betul. Itu berarti si B pada dasarnya tidak mau anaknya dinikah oleh laki-laki yang melamar itu. Tapi kalau dia itu diberi anaknya, dia mau menyerahkan anaknya kepadanya. Nah, itu. Nah, dari situ yang tidak dibolehkan. Nah, seandainya tidak, nah, meskipun anaknya dia, adiknya dia siapapun tidak diberikan pada saya senang anak saya dinikah dengan laki-laki itu, akan diserahkan. Maksudnya akan diserahkan, akan dinikahkan. Itu. Nah, karena itu kalau di dalam Islam, itu seandainya si A melamar anaknya si B, si A laki-laki, si B laki-laki, si A melamar anaknya si B, lalu diterima iya. Nah, setelah berjalan 1-2 bulan, 1-2 tahun, si B melamar anaknya si A, boleh-boleh saja. Diterima apa enggak? Itu urusan si A. Yang penting hukumnya melamar di situ boleh. Nah, adapun apabila jawaban yang pertama tadi itu iya, apabila anakmu juga kamu nikahkan dengan saya. Nah, itu yang tidak boleh diterima. Nah, kembali bahwa bentuk-bentuk pernikahan di zaman jahiliyah, gitu, banyak yang sesuai dengan syar'i. Nah, tidak sesuainya itu karena ada hal-hal yang dikaitkan. Nah, lagi ini, di zaman jahiliyah menikahi dua saudari. Menikahi dua saudari itu biasa. Itu dinikah, adiknya juga dinikah. Itu biasa di zaman jahiliyah. Di dalam Islam kalau bersamaan itu tidak boleh. Kalau bersamaan itu tidak boleh. Gitu. Nah, jadi itu. Loh, kenapa kalau bersamaan kok tidak boleh? Karena bahasa kita sekarang, karena itu jadi madu, dan madu itu nanti akan gitu, ada cemburu, ada cemburu, ada bersaing, ada gitulah. Kalau gitu sama saudara, akhirnya nanti dari saudara itu tidak menjadi dekat, tapi menjadi musuh. Ya, nah itu tidak dibenarkan akhirnya gitu, di dalam Islam. Yang dibenarkan di dalam Islam itu, gitu. Kalau yang kakaknya misalnya meninggal atau karena hal tertentu akhirnya putus, boleh dengan adiknya. Oh iya, dulu kakak saya yang istilahnya itu jadi sama dia, sekarang dia meninggal, ya udah saya yang itu. Dulu kakak saya kalau saya meninggal, ya saya senang dengan dia, boleh gitu. Nah, dulu kakak saya sama dia punya anak kecil meninggal, kasihan anaknya. Nanti kalau dia menikah dengan laki dengan perempuan lain, gitu. Iya, kalau merawat anaknya kakak ini, akhirnya adiknya maju. Itu biasa di dalam Islam. Nah, ini. Tapi kalau bareng itu enggak menjadi dekat, tapi menjadi jauh. Kenapa? Karena madu itu seperti itu, satu dengan yang lain. Nah, jadi itu pernikahan di dalam Islam, pernikahan di zaman jahiliyah. Nah, adapun pernikahan yang diberitakan di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, pernikahan syar'i. Di zaman Nabi Lut pernikahan gitu. Nah, dan yang tidak menikah itu adalah yang menyelisihi ajaran Rasul. Di zaman Nabi Lut seperti itu gitu. Nah, jadi itu nikah. Dan sampai sekarang gitu, yang namanya nikah itu kebaikan di semua agama. Di semua agama. Sekarang berita di Amerika misalnya, yang pacaran sudah punya anak satu, sudah punya anak dua, belum menikah, itu biasa. Nanti setelah itu terusnya itu cocok, maksudnya diteruskan itu cocok, baru dinikah. Tapi sudah punya anak satu, sudah punya anak dua, baru dinikah. Gitu. Nggak pernah dengar kayak gini ya? Pernah. Jadi kayak gitu, gitu. Nah, dan kalau sudah nikah, oh itu istrinya, oh itu, wah itu akhirnya jadi rumah tangga yang sebenarnya. Nah, kalau belum menikah itu pacaran, oh itu pacarnya itu, ini anak, hasil pacaran dengan itu, gitu. Kalau akhirnya tidak menikah, ya udah, nah anaknya, meskipun dengan pernikahan juga tidak membanggakan nasab. Di orang kafir di Amerika, tidak ada maknanya nasab itu. Mau anaknya itu, mau bukan anaknya itu biasa sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka peradabannya jauh dari Islam. Tapi kalau sudah nikah, itu jadi rumah tangga yang bagus. Maksudnya rumah tangga itu suami itu bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, begitu kalau sudah nikah. Dan suami itu belum dikatakan jadi kepala keluarga yang baik apabila dia belum menikah. Gitu. Dan apabila sudah menikah, sangat sulit untuk bercerai, apapun masalahnya. Gitu. Loh, nggak ada ketentraman, nggak ada ketentraman, cari di luar. Gitu. Sebagaimana sebelumnya. Nah, itu orang yang tidak berperadaban agama. Gitu. Nggak ngerti seperti apa untuk menempuh kebahagiaan karena tidak ditunjukkan oleh Allah, kalau mereka tidak mau menerima agama Allah SWT. Akal tidak bisa. Ada pemahaman yang orang Islam gitu, karena tidak ngerti Islam. Orang Islam yang tidak ngerti Islam mengira bahwa itu adalah kebaikan. Apa itu? Yaitu perempuan gitu, di dalam Islam itu tidak boleh bekerja keluar rumah campur dengan laki-laki. Itu akhirnya gampangnya kerjaan perempuan itu banyak di dalam. Kalau tidak bisa menjadi wanita yang berkarir di dalam, ya udah bekerja di rumah tangganya, sesungguhnya pekerjaan rumah tangga itu juga banyak. Ya. Nah, kalau bisa berkarir mencari rezeki lain di dalam rumah, kalau Islam itu seperti itu. Nah, kemudian ada tokoh Islam gitu, ulama gitu, ulama atau bukan ulama agama itu, tapi gambarnya itu tokoh dalam Islam, orang Arab, kemudian pergi ke Amerika. Di sana itu akhirnya di satu tempat ketemu dengan banyak wanita-wanita di sana gitu, yang tidak ada yang pakai jilbab kayak gitu. Kemudian di kesempatan itu ditanya, kamu orang Arab gitu, berita tentang, atau kamu orang Arab yang kebiasaannya, yang adatnya atau yang tata cara hidupnya itu memenjarakan wanita, tidak boleh keluar, tidak boleh kerja, tidak boleh mungkin, tidak boleh gini itu di Arab. Loh, salah dengar kalian, jawabannya gitu. Salah dengar kalian. Loh, salah dengar bagaimana? Bukankah begitu? Enggak begitu. Kami di Arab itu jadi pelayan-pelayan, jadi pembantu, jadi budaknya para perempuan. Loh, gitu gimana? Iya, kalau kita sudah menikah dengan perempuan, maka semua usaha kita lahir batin itu untuk perempuan. Jadi kalau perempuan itu punya anak, perjuangan kita itu untuk anak dia. Nah, jadi itu. Gitu. Jadi kita kerja, bangun rumah, dia yang menempati. Kita masih kerja di luar terus, yang menikmati rumahnya, yang dibesarkan, dinikmat, dibentuk sedemikian rupa, itu untuk perempuan. Dan untuk siapa? Untuk perempuan lain. Perempuan di jalan-jalan yang bukan itu sama sekali, tapi untuk istri yang di rumah. Nanti belanja kayak apapun yang bagus dibawa pulang gitu. Dan setelah itu punya prinsip yang dipegang teguh, ini tidak boleh untuk wanita-wanita di jalan-jalan gitu. Nah, jadi kayak gitu, ini hanya untuk istri yang di rumah dan anaknya. Bangun rumah ini hanya untuk istri dan anaknya, tidak untuk perempuan-perempuan di jalan. Jadi kalau sudah gitu, seperti itu, maka gitu, yang laki-laki itu jadi pelayan. Kita kerja, mau kerja berat, mau yang enggak terpelajar, akhirnya kerjanya kerja kasar. Setelah kerja ini dapat gitu, dibelikan sesuatu, itu hanya untuk wanita yang di rumah itu. Mereka itu adalah gitu, para permaisuri, gitu, ratu-ratu yang ada di dalam rumah, yang laki-laki berjuang untuk mereka. Dan hasilnya apa dikasihkan pada wanita ini yang umur 15, umur 18 itu, terus diajak menempati rumah itu, enggak boleh semuanya. Hasil kerja itu dibawa pulang untuk mereka. Nah, dan karena baiknya kepada mereka, mereka akhirnya juga baik dengan kita. Gitu. Nah, akhirnya perempuan-perempuan yang diangkat jadi ratu itu baik juga untuk kita. Gitu. Nah, apa kata perempuan gitu? Kalau di Amerika ini ada laki-laki yang kayak gitu, akan aku sembah kakinya. Bilang gitu. Gitu. Akan aku sembah kakinya, sepatunya. Gitu. Itu orang Islam dan orang kafir itu seperti itu. Mereka mengira bahwa laki perempuan di Amerika itu bebas. Mau apa ini bebas, mau ini bebas. Sama laki-laki di segala macam, mengira merdeka gitu. Terus mendengar bahwa di Arab itu wanita terpenjara. Nah, tapi bahasa tokoh ini itu, kalian salah dengar, enggak gitu kita. Gitu. Kita tidak memenjarakan, bahkan mereka itu dijadikan ratu di rumah, enggak banyak keluar itu. Gitu. Karena itu yang pekerja kita, hasil kerja kita tidak untuk diri kita, tapi hanya untuk dia. Dia punya anak untuk dia sama anaknya. Lo berarti lah jadi budak yang diperalat oleh ratu. Enggak juga, karena kebaikan kita maka dia baik kepada kita. Itu. Nah jadi ya itu. Nah bahasanya saja supaya mereka enggak salah itu. Dan apakah tidak seperti itu kenyataannya? Gitu. Nah dan itu wanita-wanita yang, nah lagi ada berita kalau di Amerika itu asli peradabannya seperti di sana, gitu. Nah itu katanya kalau punya anak perempuan umur sudah di atas 10 tahun terus tidak digandeng sama laki-laki itu, gitu. Orang tuanya tanda tanya, lo kamu ini gay namanya atau apa? Gitu. Lesbi, kamu ini lesbi atau apa kok? Nggak ada yang gandeng gitu. Kebingungan orang tuanya kalau perempuan itu. Nah jadi kayak gitu, itu peradaban mereka seperti itu. Gitu. Nah kalau makanya tadi itu ngomongnya itu, dan hasil kerjanya tidak untuk perempuan-perempuan yang di jalan-jalan yang umur 15 model, enggak kayak gitu. Kenapa? Karena kalau mereka itu seperti itu, mereka kalau sudah menikah ada masalah di dalam rumah kayak apapun tidak boleh dicerai itu, meskipun keluarganya adalah seperti neraka. Kenapa? Kebahagiaan itu tidak harus itu ikatan sudah dijadikan rumah tangga, itulah akhirnya tidak. Nah, kepingin kebahagiaan cari keluar. Itu pikirnya mereka. Allah tidak memberi petunjuk ke dalam pikirannya karena agamanya tidak diterima. Kalau menerima agamanya, maka petunjuk-petunjuk itu akan diberikan oleh Allah dalam pikiran mereka. Mereka tidak tahu jalan bagaimana supaya hidup di dunianya tentram, di akhiratnya nanti tidak diazab oleh Allah Subhanahu. Caranya adalah dengan mau menerima agamanya. Nah kalau sudah berbicara tentang agama, lebih bodoh lagi. Dulu ada Emal Amin di sini itu kuliah, terus punya teman kuliah S2 di luar negeri. Nah lalu berkata kepada temannya ini, saya punya teman orang Nasoro. Teman orang Nasoro di luar negeri, dia cerita kepada teman yang jamaah di sini. Jadi dia punya teman melanjutkan S2 di luar negeri. Di luar negeri punya teman Nasoro. Itu. Nah, si Nasoro ini berkata kepada yang S2 di luar negeri ini, yang S2 ini cerita ke yang ikut alim di sini, dulu lulusan ITS atau enggak salah. Nah, Ustaz tanya ya, dalam kamar setelah taklim ya, teman saya itu ngajar dan terus ngomong begini, gitu. Kalau kamu punya anak atau punya adik umur 6 tahun, akan rela dinikah sama laki-laki umur 50 tahun atau lebih? Ya enggak rela lah. Nah itu nabimu menikah dengan wanita umur 6 tahun terus ditinggal. Akhirnya si yang dilogi, masa si nabi kok umur 50 tahun menikah dengan umur segitu. Nah terus intinya bahwa mengisahkan terus dia sendiri tidak bisa menjawab, terus gimana untuk jawabannya? Gampang jawabannya. Apa jawabannya? Gitu. Tuhanmu kok mati mengenaskan? Itu jawabannya. Gitu. Tuhanmu kok mati mengenaskan? Yesus mati di salib. Apa yang diharap dari Tuhan yang mati mengenaskan? Itu jawabannya. Ya. Gampang jawab gitu-gitu itu. Yang tahu jawabannya. Gitu. Nah, adapun wanita umur 6 tahun ilmunya mengalahkan para ahli ilmu, wah itu bukan sembarangan. Itu bukan sembarangan. Lah, hebatnya kayak gitu kok mau dinikah sama yang 50 tahun. Laki-laki itu bukan laki-laki biasa. Laki-laki itu utusan Tuhan. Wanita ini bukan wanita biasa. Dan laki-laki itu bukan laki-laki biasa. laki-laki itu utusan Tuhan. Gitu. Bukan sembarangan di sini. Gitu. Nah, sekecil itu umurnya, tapi masya Allah maklumatnya mengalahkan para tokoh. Gitu. Para tokoh tidak tahu, tanya kepada dia. Dan apakah dia menjadi terhinakan atau jadi bulan-bulanan sama suaminya, atau hanya sekedar pemuas nafsu seperti pikiran kalian? Tidak, bukan itu. Istrinya ada yang sudah tua, gilirannya rata. Dan apakah dia terzalimi? Juga tidak. Dan apakah dia tidak senang? Juga tidak. Tidak ada manusia yang paling dicintai oleh perempuan ini kecuali suaminya. Gitu. Ini kehormatan semuanya. Tapi kalau Tuhan masih mengenaskan, apa yang didapatkan kehormatan dari orang yang beragama kayak gitu? Nah, jadi gampang menjawab orang yang menjelekkan Islam itu. Nah, si lulusan ITS yang ngomong ke saya gitu, jawabannya kayak gitu. Mereka menghina sesungguhnya, menghina tanpa dasar. Gitu. Dan ini dihina kenapa? Karena cara pandangnya yang jelek. Kalau cara pandangnya bagus, gitu. Kemuliaan dari segala segi. Tidak ada yang mencela pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha kecuali orang-orang yang benci kepada Islam. Dan orang yang benci kepada Islam itu orang yang betul-betul hina, disebutkan oleh Allah lebih hina daripada daripada ternak. Dan sekarang apa tidak lebih hina daripada ternak? Tuhan itu sesuatu yang paling diagungkan, tapi Tuhannya mati di salib. Apa kehormatan yang didapat dari seperti ini? Nah, jadi itu peradaban yang gitu. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran sama lahu min nur. Siapapun yang tidak diberi nur oleh Allah tidak akan punya nur. Nur itu apa? Nur itu keterangan. Kalau nurnya mata, ya cahaya zahir. Nah, kalau nurnya hati, yang tidak diberi nur oleh Allah hatinya tidak akan bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Nah, jadi hati-hati menghina Islam, kufur di hadapan Allah Taala. Dan kalau ditunjukkan bahwa mereka itu betul-betul hina. Dan pembicaraan setiap nabi dengan orang kafir tentang ketuhanan. Nabi asalnya ditutup itu gila, tukang sihir segala macam. Kenapa? Karena begitu dihadapkan gitu. Lalu mereka membicarakan tentang Tuhan. Kamu kok menghina Tuhan-Tuhan yang dimuliakan oleh generasi turun-temurun? Ditunjukkan, gitu. Apakah dia yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kita? Yondaung dia batu. Belum-belum sudah gitu. Apa kita hidup dan mati itu batu itu? Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya enggak. Apa dia yang memberi rezeki? Enggak. Gitu. Apa kalau dia kotor bisa membersihkan dirinya? Juga enggak. Lah kalau gitu kenapa? Kok disembah? Gak bisa ngomong mereka. Padahal asalnya menuduh Rasul itu gila. Tapi kalau sudah dihadapkan mereka yang terhinakan. Loh kalian ini? Gitu. Kok kayak seperti orang yang jauh lebih gila daripada orang yang gila. Wong Tuhan kalian ini loh. Gitu. Kotor tidak bisa membersihkan dirinya. Lah situ kok malah disembah. Nah, jadi itu. Seperti itu di dalam Islam. Gitu. Nah. Allahu a'lam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.